pisahkan. Pilih kau injak apa yang kau suka. Masihkah kau rasakan bumi yang kau injak? Masihkah kau nikmati bumi yang kau injak? Masihkah kau berdiri di bumi yang kau injak? Masihkah kau berharap di bumi yang kau injak?